setia padamu. Duhai kekasihku, pujaan hanya dirimu yang di hati selamanya. Tak akan berubah, hanya dirimu. Tak akan berubah, hanya dirimu. Kekasihku sayang, akan ku jaga segalanya rasa cinta. Demi sayang, bersamamu abadi untuk selamanya. Bersamamu abadi untuk selamanya. Kekasih, pujaanku sayang, sabar menantikan diriku. Aku berjanji untuk setia padamu. Berjanji untuk selalu setia padamu. Setia.